Selamat datang di perkuliahan Perpustakaan Digital. Pada slide ini kita bakal membahas mengenai definisi perpustakaan digital. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Al-Mudil Karim.